أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا بك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقول الإمام المفسر الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى النبي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالغ في جهادهم والغلظ عليهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال والغلظة عليهم. وهي نبي bersungguh-sungguhlah di dalam jihad kepada mereka, orang-orang munafikin, orang-orang kafir dan munafikin, dan keras terhadap mereka sesuai dengan kandungan hikmah, keras menyikapi mereka. Wahadal jihad yadkhulu fi al-jihad bil-yad. Jihad ini masuk ke dalamnya kategori jihad dengan tangan. Wal jihad bil hujjah wal lisan, dan berjihad dengan hujjah dan lisan. Faman baraza minhum bil muharabat bil muharabati fa yujahid bil yad wal lisan was sayf wal bayan. Siapapun mereka yang melawan orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir, yang mampu, memiliki kemampuan memerangi orang-orang kafir, baik berjihad dengan tangan atau lisan atau pedang atau bayan, maka lakukan. Wamankana wamankana mud'ina lil Islam bidhammin bidhimmatin أو عهد فإنه جاهد بالحجة والبرهان. Barang siapa yang keadaannya orang kafirnya adalah karena kafir zimmi atau kafir mu'ahad, maka tetap jihad itu ada, yaitu dengan hujjah dan burhan. Wa yubayyin lahu mahasin al-Islam, dan menjelaskan kepada orang-orang kafir keindahan-keindahan Islam, kesempurnaan Islam. Wa masir syirik wal kufur, jelaskan jeleknya, buruknya kesyirikan dan kekufuran. Wa hadza maluhum fid dunya, maluhum fid dunya, keadaan ini yang mereka ada di dalamnya di alam dunia. Wa ma fil akhirah, adapun di akhirat kelak nanti, ma wa hum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa liyazbillah ay maqruhum alladhi la yukhrijuna minha, la yukhrijuna minha, tempat tinggal mereka yang mereka tidak bisa keluar darinya adalah naru jahannam. Na'udzubillah. Wabisal masir, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yahlifuna billahi maqalu, mereka bersumpah atas nama Allah dari apa yang mereka ucapkan. Padahal mereka sudah berucap, mengatakan dengan ucapan kalimat kekufuran. idza qalu qawlan taqulu man qala minhum. Ketika mereka berucap mengatakan dengan ucapan la yakhrujunnal a'azzu minhal adzal, sungguh kota Madinah orang-orang munafikin mengatakan, nah orang-orang mulianya yang mereka maukan itu adalah orang munafikin, versi mereka, anggapan mereka orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina. Itu yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Nauzubillah. Ini ucapan kufur, menganggap Rasulullah hina, rendah. Ada kalimat kufur wal kalam alladhi yatakallam bil wahid ba'da al wahid fil istihza' bid din wa bir rasul. Ya, mereka berbicara satu persatu, menghina agama dan menghina Rasul. Kalau sudah menghina Rasul, nauzubillah, ya, maka sama saja dia sudah menghina Allah Azza wa Jalla. Fa idza balaghahum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad balaghahu syai'un min dzalik, ja'u ilaihi yahlifuna billahi ma qalu. Maka apabila telah sampai kepada mereka, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau dari sesuatu, maka orang-orang munafikin berdatangan, datang minta naam, uzur, dan bersumpah atas nama Allah dari ucapan mereka. Allah Ta'ala mukadziban lahum, maka Allah membantah, naam, membantah kedustaan orang-orang munafikin. Wa laqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim, dan sungguh orang-orang munafikin sudah berucap mengatakan dengan kalimat kufur dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Fa islamuhum sabiq, keislaman mereka yang sebelumnya. Wa in kana zahiru anna akhrajahum min dairatil kufur, walaupun secara zahirnya kata Imam Sa'di rahimahullah mengeluarkan mereka dari dairatul kufur. Fakalamuhum al-akhir anqudhu islamahum, kalimat ucapan mereka yang terakhir membatalkan keislaman mereka. Na'udzubillah. Wa idkhalu bil kufur, dan memasukkan mereka orang-orang munafikin masuk dengan kategori kufur. Wa hammu bima lam yanalu wa dzalika hina hammu bil fath birasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Faqassallahu alaina nabahum wa amara man yasudduhum an qasdihim. Dan mereka berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sampai. Ketika perang Tabuk, nah maka Allah kisah, maka Allah ceritakan berita mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Amarahum an yasuddu an qasdihim, maka Allah perintahkan, nah, untuk menghambat dari maksud tujuan orang-orang munafikin terhadap Rasulullah SAW. Walhal annahum ma naqamu wa'abu min Rasulillah SAW illa an agnahumullah wa rasuluhu min fadlih. Sehingga hakikatnya, keadaan yang sebenarnya, bahwasanya orang-orang munafikin tidak bisa membalas, tidak bisa merendahkan, menghina Rasulullah SAW, kecuali Allah lah yang menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menolongnya. Nah, dan Rasulullah SAW, Allah menolongnya. Min fadlih, semua atas keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Ba'da an kanu fuqara ma'zuwin. Wa hadha min a'jab al-asya' ayastahzi'u. Ayastahinum biman kana sababan li-ikhraji min al-zulumat ilan-nur. Mughniyan lahum ba'da al-faqr wa al-haqu 'alayhim illa an yu'azzimuh wa yu'minu bih wa yajulluh wa ijtama'a da'i al-dini wa da'i al-muru'ah al-insaniyah. Naam. Wa ma naqamu, tidaklah mereka Nah, mencela, ya, menganggap aib dari Rasulullah SAW, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, kekayaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan para sahabat. Padahal sebelumnya, nah, para sahabat dalam keadaan fuqara. Dan ini merupakan perkara yang paling menakjubkan. Ayyastahinu biman kana sababan liikhrajihim minadh-dhulumati ilan nur. Ini merupakan perkara yang sangat mengherankan, menganggap remeh dengan perkara, dengan sebab yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Mughniyan lahum ba'dal faqr. Allah berikan kekayaan pada mereka yang sebelumnya dalam keadaan faqir, fakir. Oleh karena itu tidak ada hak yang harus mereka tunaikan melainkan pengagungan hanya kepada Allah, beriman dan mengagungkan, membersihkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpullah enam pendorong-pendorong secara agama dan pendorong secara muru'atul insaniyah, kehormatan manusiawiyah. Tuma'arad 'alaihim at-taubah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang-orang munafikin taubat. Nah, fa in yatubu bika khairan lahum. Ya, artinya sebagaimana Imam Sa'di rahimahullah mengatakan pada pembahasan yang sebelumnya, taubat juga diterima terhadap an-nifaq secara keseluruhan diterima. Ya. Sebagaimana dalam ayat ini juga disebutkan, fa yatubu bika khairan lahum. Kalaulah seandainya mereka orang-orang munafik bertaubat, maka itu adalah keadaan yang paling terbaik untuk mereka. Karena taubat aslun li sa'adati dunia wal akhirah. Karena taubat adalah fondasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa yatawallaw anit taubah wal inabah. Kalaulah sebaliknya mereka berpaling, tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah, ya'adzibhumullah azaban alima di dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia bima yanalahum minal ham wal gham wal huzn ala nusratillah lidini. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan kegelisahan, gundah gulana dan kesedihan. Nah, karena Allah menolong agamanya. Allah menolong dan memuliakan nabinya. Wa adam usulihim ala maqlubihim. Yang mana mereka orang-orang munafikin tidak mendapatkan apa maksud dan tujuan mereka. Wa fil akhirah, adapun di akhirat kala nanti, fi azabis sa'ir. Orang-orang munafikin masuk ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nashiir. Adapun mereka di alam dunia ini, di dunia ini tidak ada penolong yang menolong urusan mereka. Wa yasallahul matlub, sehingga nah tercapailah apa yang mereka inginkan, tidak ada yang menolongnya. Wa la nashiir juga sama. Ya du'anul makruh, menolong dari segala mara bahaya. Idzan qata'a min wilayatillah, maka apabila terputus wilayatullah, pertolongan dari Allah, fa thamma asnafu syarr wal khusran wasyaqa wal hirman, maka mereka sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahat, yang jelek, yang merugi, yang sengsara, binasa, dan diharamkan kebaikan bagi mereka. Na'udzubillah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.